keliru, bukan gua, bukan dia, bukan kan huma. Ya, bukan gua dan bukan dia. Dua orang itu huma domirnya. Dan sama lafadznya antara muzakkar dan muannas untuk huma tersebut. Jadi huma di sini itu yang muzakkar, yaf'alani, kemudian huma yang muannas, taf'alani. Dan juga untuk taf'alani ini selain digunakan untuk huma muannas, dia juga digunakan untuk yang mukhatabat, mukhatab ya, artinya antuma. Antuma baik yang muzakkar maupun yang muannas. Jadi bentuk taf'alani ini digunakan untuk tiga keadaan ya, huma yang muannas, mereka berdua perempuan, kemudian antuma muzakkar, kami berdua laki-laki, dan antuma untuk muannas, kamu berdua perempuan. Ini satu bentuk fi'il mudhari' ini. Baik. Nah, tapi kalau yang huma muzakkar tadi yaf'alani dengan ya. Untuk ralat dari penjelasan yang tadi tentang dhamir pada fi'il mudhari' tersebut untuk yang musanna. Jadi yang jelas di situ fi'il mudhari' ini yaf'alani maupun taf'alani bersambung dengan dhamir tasnya, yaitu dhamir alif, maka tanda rofaknya itu dengan nun, sudah alif tersebut. Kemudian yang jamak tadi fi'il mudhari' bersambung dengan dhamir jamak, yaitu dhamir wawu, ini dhamir untuk jamak. Baik yang gha'ib dengan ya, yaf'aluna jamak gha'ib, maupun yang mukhatab, itu di situ huruf mudhari' dengan ta. Jadi jamak dengan wawu dan mukhatab dengan ta di awalnya. Atau tadi kalau disesuaikan dengan dhamir ya hum yaf'aluna, ini gha'ib jamak muzakkar, kemudian mukhatab taf'aluna dengan antum, antum taf'aluna mukhatab jamak. Jadi penyebutan dhamir untuk memudahkan memahami makna atau keadaan fi'il mudhari' tersebut. Kemudian yang berikutnya tadi yang terakhir, dhamirul muannatsatil mukhatabati. Dhamir untuk muannatsah, jadi satu perempuan muannatsah, kemudian mukhatabah orang kedua. Lawan bicara. Mitsu taf'alina. Contohnya adalah taf'alina. Kamu berbuat. Untuk anti, untuk kamu seorang perempuan. Nah, di situ dia bersambung dengan dhamir muannatsah mukhatabah. Apa dhamirnya? Itu dhamir ya di sini. Ketika bersambung dengan dhamir ya untuk muannatsah mukhatabah, maka tadi tanda rofaknya dengan sukun nun, dengan adanya nun di sini. Jadi fi'il-fi'il mudhari' yang seperti inilah yang tanda rofaknya dengan nun, dengan adanya huruf nun, dan itu sebagai ganti dari dhammah. Mungkin juga tambah sedikit tentang dhamirnya. Tadi alif, sehingga nanti disebut alif tas, tasmiya. Jadi dhamir alif untuk musanna, untuk tasmiya. Ini di sini dan di sini tadi ya. Mungkin yang di sini wawu untuk yang ghaib dan mukhatab tadi, wawu untuk jamak, maka itu lazim biasa disebut dengan apa? Wawul jama'ah, dhamir wawu untuk jama'ah. Dan di sini tadi ya untuk muannatsah mukhatabah, ini biasa disebut dengan ya mukhatabah. Ya, untuk mengingatkan juga murojaah dari yang sudah belajar tentang dhamir.